إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita akan memasuki nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya pada halaman 55, Al-Hakamul Adl. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Hakam. Ini yang menghakimi, yang memutuskan atau memberikan putusan di antara hamba-hambanya dengan keputusan yang adil. قال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله أي هو تعالى الملك الحكم الذي له الحكم في الدنيا والآخرة يعني بديع الله سبحانه وتعالى عدل الملك penguasa الحكم yang menghakimi yang hanya miliknya milik Allah subhanahu wa ta'ala hukum di kehidupan dunia dan akhirat. Sudah kita lewati bahwa hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala ya, itu terbagi tiga. Hukum yang sifatnya qadari, takdir ya, dimana hukum yang sifatnya takdir, keputusan Allah yang sifatnya takdir itu pasti terjadinya ya, pasti terjadinya dan tidak terkait ya dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bisa jadi sesuatu yang dicintai, bisa juga tidak. Ini terkait dengan hukum qadari. Yang kedua, hukum yang sifatnya syar'i. Hukum yang sifatnya syar'i, yakni syariat ini yang apapun dari perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, maka pasti Allah mencintainya. Pasti Allah mencintainya. Adapun terkait dengan hamba-hambanya, apakah mereka taat atau tidak, maka dalam hal ini ya, sebagian dari mereka menaati apa yang Allah tetapkan dalam hukumnya yang sifatnya syar'i, sebagian mereka maksiat ya. Sebagian mereka maksiat. Bersamaan kita mengimani bahwa kalau Allah menghendaki seluruh hambanya untuk beriman, Allah mampu ya, untuk menjadikan mereka semua beriman ya. Tetapi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk terbedakannya manusia antara yang mukmin dengan kafir, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menciptakan al-jannah surga wan-nar neraka untuk ditempati oleh orang-orang yang pantas untuk menempatinya. Kemudian yang ketiga, hukum yang sifatnya jazai, yakni terkait dengan pembalasan. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan pembalasan atas amalan apapun dari yang diperbuat oleh hamba-hamba Allah dengan balasan yang sempurna. Menunjukkan ya, pentingnya bagi kita untuk betul-betul berhati-hati dalam menempuh kehidupan dunia ini, karena apapun dari perbuatan, ucapan dan apa yang ada pada diri kita, ada perhitungannya di sisi Allah dan ada balasannya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa fi hadhihi ad-dar la yakhruju al-khalqu an ahkamihi al-qadariyah. Di kehidupan dunia ini yang sedang kita jalani, maka makhluk yang ada tidak akan keluar dari hukum-hukum Allah, keputusan-keputusan Allah yang sifatnya qadari, takdir. Ikhwah saling ta'awun, kalau ada yang ngantuk kita dibangunkan ya. Jangan dibiarkan. Kalau ngantuk di medan perang itu nikmat. Kalau ngantuk di medan majelis ilmu, musibah. Bal ma hakama bihi qadaran nafada min ghairi mani'in wala munazi'in. Jadi boleh tegaskan bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya takdir ini, tidak akan ada satu makhluk pun yang keluar dari apa yang telah Allah tetapkan. Semua kita ya berjalan di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam maqadir al-khalaik, takdir-takdir para makhluk. Tidak akan ada yang menyimpang dari itu. Hanya saja kita semua tidak tahu sesuatu yang Allah takdirkan pada diri kita kecuali setelah apa? Setelah terjadinya. Ya, sebelum terjadi kita tidak tahu apakah itu ditakdirkan atau tidak. Oleh karena itu, jangan beralasan dengan takdir pada perkara yang belum terjadi. Bahkan dikatakan di sini, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan secara takdir nafada, maka pasti terjadi ya, min ghairi mani'in, tanpa adanya pihak yang bisa untuk menghalangi, wala munazi'in, tidak pula adanya pihak yang bisa menyaingi, merintangi ya. Jadi semua yang Allah tetapkan secara takdir pasti terjadi. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sehingga apa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah kehendaki ya, pasti terjadi. Dan apapun yang tidak Allah inginkan, tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Jadi ada atau tidak ada sesuatu ya, itu kembalinya kepada kehendak Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa ya. Sehingga ketidakadaan sesuatu bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Kalau Allah menghendaki, segala sesuatu pasti terjadi. Sehingga hal yang harus ya, menjadi keyakinan seorang muslim dalam keimanan kepada takdir, bahwa apa saja yang ada, yang terjadi, itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang terjadi, semua yang ada itu atas kehendak Allah. Wala yakhruju al-mukallafuna an ahkamihi syar'iyyah allati hiya ahsanul ahkam. Dan demikian pula tidak ada al-mukallafun, yakni makhluk-makhluk yang terkena beban syariat, al-jin wal-ins, bangsa jin dan manusia, tidak ada yang keluar dari hukum-hukumnya yang sifatnya syar'i, syariat agama, allati hiya ahsanul ahkam, di mana syariat Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik hukum. Ya, sebaik-baik hukum. Baik, mungkin ada muskilah, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa terkait dengan hukum-hukum syar'i, di sana ada yang taat, ada yang maksiat, ya, ada yang mau mengikuti aturan Allah dengan agamanya ini, ada yang tidak mau. Nah, kenapa di sini dikatakan bahwa hukum-hukum syar'i, tidak ada seorang pun dari al-mukallafun yang terkena beban syariat ini yang bisa keluar dari hukum yang sifatnya syar'i ini. Padahal di sana ada yang taat, ada yang maksiat. Jawabannya bahwa hukum-hukum Allah yang sifatnya syar'i itu mengikat seluruh mukallafun, mengikat. Tidak ada yang bisa lepas dari ketetapan hukum itu. Maknanya, ya, jika ada dari mereka yang berusaha untuk maksiat, di sana ada konsekuensi. Bukan berarti kemudian tidak ada konsekuensi ataupun hukuman atas kemaksiatannya. Sehingga dari sisi ini menunjukkan bahwa seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i mengikat seluruh makhluknya, ya, tidak bisa untuk mereka keluar dari aturan ini. Terlebih syariat Islam ini ya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai syariat yang menutup dan menggantikan seluruh syariat yang Allah turunkan sebelumnya, yang menunjukkan kesempurnaan syariat ini yang berlaku, ya, hingga akhir dari kehidupan dunia ini. Ya, berbeda dengan syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Ini semua sekali lagi menunjukkan kesempurnaan syariat Islam yang berbeda dengan syariat para nabi sebelumnya. Karena berlakunya syariat Islam ini untuk seluruh masa, ya, dan seluruh tempat. Maka siapa yang berpegang dengan syariat Islam di masa yang manapun dia hidup, di tempat yang manapun dia tinggal, pasti akan sesuai. Sehingga klaim-klaim dari sebagian manusia yang mengatakan, ya, kalau kita Islamnya Islam Nusantara, ya, itu adalah klaim yang batil. Bahkan jika meyakini adanya Islam yang lebih baik dibandingkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini keyakinan kufur. Ya, pelakunya murtad dari Islam meskipun dia mengaku sebagai Muslim. Apalagi tentunya mau disamakan Islam ini dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Dan keyakinan kita ini, ya, tentu berdasarkan apa yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah. Karena itu yang wajib diyakini dan dijadikan sebagai akidah oleh seorang Muslim. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itulah yang harus diyakini. Dikatakan di sini, allati hiya ahsanul ahkam, bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baik hukum. Kenapa demikian? Karena aturan tersebut datang dari Yang Maha Alim, ya, Maha mengetahui segala sesuatu, Maha Hakim, Maha bijaksana, Maha adil. Dimana tidak ada satupun dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali padanya mengandung hikmah, mengandung keadilan. Wallati hiya, di mana syariat Allah Subhanahu wa taala ya, salahul umuri, merupakan kebaikan dari perkara-perkara yang ada, wa kamaluha, ya, dan kesempurnaan ya, dari seluruh urusan yang ada. Jadi urusan kita akan menjadi baik dan sempurna manakala kita menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai ya, pedoman dan sesuatu yang dijadikan sebagai marji, ya, tempat kembali merujuk dari permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan di antara kita. Oleh karena itu pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu urusan, apapun dari urusan tersebut, hendaklah kalian kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan bimbingan ahlinya, bimbingan para ulama. Menunjukkan dari sini bahwa pada Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat solusi ya, untuk menyelesaikan apapun dari perselisihan yang terjadi di antara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kemauan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ketika terjadi perselisihan sebagai alamat kejujuran, keimanan kepada hari akhir. Pada kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian memang orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun orang-orang yang tidak jujur di dalam pengakuan keimanan kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak akan mau untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yastaqimu lahum dinun warushdun illa bittiba'i hadhil ahkam allati syara'aha 'ala al-sinati rusulihi. Dan tidaklah akan lurus untuk mereka, untuk al-mukallafun, ya, hamba-hamba Allah yang terkena beban syariat ini, dinun, agama, yakni amalan. Demikian juga rusyd, bimbingan, kecuali dengan mengikuti hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ala al-sinati rusulihi, melalui lisan para rasulnya. Ya, jadi amalan apapun yang diniatkan oleh pelakunya untuk ibadah kepada Allah, bimbingan apapun yang diharapkan dengannya akan lurus kehidupan manusia, tidak akan benar, tepat, kecuali dengan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul, terkhusus penutup para nabi dan rasul, rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-50 menyatakan wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Wa man di sini untuk menafikan. Sehingga makna dari ayat ini bahwa bagi orang-orang yang betul-betul yakin, tidak ada bagi mereka hukum yang lebih baik dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Tidak ada hukum yang lebih baik dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ini bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Tidak ada di sisi mereka hukum yang lebih baik dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi di masa-masa yang kita hidup di zaman ini, nas'alullah salamah wal afiyah, keyakinan yang semisal ini, meyakini apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan dalam Al-Quran ataupun yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam as-sunnah sebagai suatu prinsip yang disifati oleh mereka sebagai prinsip radikal. Iyadzan billah. Jadi kita menghadapi ikhwan fil din masa-masa yang semestinya kita banyak semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh-musuh Islam melakukan beragam upaya mereka untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beragam syubhat disebarkan oleh mereka, termasuk bagaimana untuk yakni membongkar kaum muslimin dari akidah mereka. Ya, untuk jangan sampai seorang muslim berakidah dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Di sini juga pentingnya bagi kita sekali lagi untuk semakin kita bersemangat di dalam menghadiri majalisul ilm. Ya, karena kalau kita ya tenggelam dalam berbagai informasi yang penuh dengan kerancuan-kerancuan berpikir atau syubhat yang ditebarkan oleh mereka, yang sebagiannya memang menggunakan orang-orang yang memiliki yakni latar belakang ya, keilmuan dalam sisi syariat, dalam keadaan kita tidak memiliki jawaban terhadap syubhat-syubhat tersebut, maka akan sangat mudah untuk kita terjatuh di dalam kesalahan di dalam sikapi. Sehingga saya ingatkan di sini untuk kita saling mengingatkan untuk pentingnya duduk di majelis ilmu. Sangat disayangkan sebagian di antara ikhwanuna bersamaan hidup mereka di tengah masyarakat salafiyin, tetapi mungkin ya, sebagian wajah mereka hampir tidak pernah terlihat di majelis taklim. Ada sebagiannya beralasan, ya, saya kan sudah mendengarkan RII. Dan tentu ini bukan jawaban yang benar. Karena keutamaan dari satu sisi majelis ilmu ini tidak akan bisa diwakili ya oleh perangkat-perangkat ilmu yang kita dapati di masa kita. Belum lagi ya, orang sangat beda ketika hadir di majelis ilmu. Ya, dari sisi konsentrasi dengan mendengarkan ini yang mungkin terkadang sambil tiduran terus bablas. Ya, terkadang sambil kerja ya, konsentrasinya ke pekerjaan. Ya, mendengar tapi tidak mendengarkan. Belum lagi dari keutamaan didoakan oleh malaikat ya, dinaungi rahmat Allah, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Ini tidak akan didapatkan hanya ketika seorang mendengarkan siaran dari HP. Jadi bagi orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran agama ini, tidak ada hukum yang lebih baik dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam agama ini. Dan segala hukum yang menyelisihi syariat Allah, ya, yang menyelisihi syariat Allah, maka itu adalah hukum yang batil. Ya, hukum yang pasti salahnya. Dan pasti membuahkan mafsadah, membuahkan kerusakan. Tidak akan memperbaiki, ya, dari perkara yang dihukumi dengan hukum-hukum yang menyelisih syariat Allah tersebut. Ya, semakin besar kerusakannya. Tapi dengan kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hasil dari kembali kepada hukum Allah akan memperbaiki keadaan yang rusak tersebut. Kemudian pada surat Al-An'am di ayat yang ke-114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykum al-kitaba mufassala." Apakah selain Allah Subhanahu wa taala aku mencari pihak yang akan memutuskan perkara yang menyelesaikan dari perselisihan yang ada, padahal dialah yang telah menurunkan kepada kalian Al-Kitab, Al-Quran, mufassal, dalam keadaan dirinci, dijelaskan. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sifatnya sebagai tibyanan likulli syai', penjelas terhadap segala sesuatu. Al-Quran penjelas terhadap segala sesuatu. Maknanya apa? Bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, yang akan memberikan kemaslahatan kepada kita dalam urusan dunia, demikian pula urusan dunia, maka pasti akan datang ataupun didapati penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Ini terkait dengan hukum-hukum syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi kemaslahatan bagi yang menaatinya. Demikian pula Allah tidak melarang dari sesuatu kecuali dengan meninggalkan sesuatu yang Allah larang tadi akan memberikan kemaslahatan. Karena tidaklah sesuatu yang dilarang oleh Allah kecuali perkaranya berbahaya, baik itu bahayanya murni ataupun bahayanya lebih besar daripada manfaat yang ada di dalamnya. Dan seorang yang berakal sehat, ya, seandainya pun dia mendapati sesuatu yang manfaat tetapi bahayanya lebih besar, pasti dia akan meninggalkannya. Apalagi kalau sesuatu itu murni bahayanya. Ini bagi orang-orang yang berakal sehat. Karena akal yang sehat mesti akan sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil akhirah, di kehidupan akhirat, ini terkait dengan jenis hukum yang ketiga yang disilakan dengan hukum al-jazai, hukum balasan, pembalasan terhadap amalan. Wa fil akhirah, adapun di kehidupan akhirat nanti, dinamakan kehidupan akhirat karena itu akhir dari, ya, fase kehidupan yang dilewati oleh manusia, ya, kehidupan yang akhir, yang kekal abadi, ya, baik mereka yang mendapatkan kenikmatan yang kekal ataupun yang mendapatkan azab, siksaan yang kekal, yakni di kehidupan akhirat itu. Wa fil akhirah, adapun di kehidupan akhirat, la yahkumu 'alal 'ibadi illahu. Tidak ada yang menghukumi atas hamba-hambanya seluruhnya kecuali dia saja. Yang dahulu di kehidupan dunia seorang mungkin menjadi penguasa ataupun menjadi hakim, maka di kehidupan akhirat semuanya, ya, baik hakimnya maupun mahkum, ya, yang menghakimi ataupun yang dihakimi, akan Allah Subhanahu wa taala hakimi mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimi, ya, hakim yang paling bijaksana. Wala yabqa li ahadin qaulun wala hukmun. Di kehidupan akhirat tidak tersisa bagi seorang pun pendapat, usulan, tidak pula keputusan. Semuanya kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman. Pada hari tersebut, ya, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bisa berbicara kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman mengizinkannya. Ini kehidupan akhirat. Untuk berbicara saja, ya, menunggu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta syafa'atu kulluha mutawiyatun tahta iradatihi wa idznihi. Sampai pun permasalahan syafaat-syafaat yang Allah Subhanahu wa taala telah beritakan tentang syafaat dari makhluk-makhluk yang Allah berikan kemuliaan untuk bisa memberikan syafaat. Ya, khususnya yang paling mulianya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sekian keutamaannya, termasuk di antaranya yang dikenal dengan asy-syafaatul uzma, syafaat terbesar. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul mauqif, yakni untuk seluruh makhluk yang dikumpulkan di mahsyar, agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan putusan untuk mereka. Dan ini syafaat yang pertama yang terjadi pada yaumul qiyamah. Tidaklah beliau bisa memberikan syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih tentunya yang lainnya. Wala yashfa'u 'indahu ahadun illa idza hakama bisyafa'ah. Sehingga tidak ada seorang pun di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan syafaat kecuali jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan putusan, ya, tentang syafaat ini untuk mereka para pemberi syafaat. Ya, oleh karena itu keyakinan yang ada pada sebagian orang, ya, yang ditipu oleh, ya, para penjahat agama yang mengatakan enggak penting urusan sholat puasa, yang penting itu rajin sowan ke kuburannya Mbah Fulan, nanti biar Mbah Fulan itu yang mengenalkan kepada Allah, ini jamaah saya ya Allah. Ini keyakinan yang ada pada sebagian mereka. Sehingga, ya, kita kan sering melihat rombongan ziarah, ya, Sunan Fulan, ya, Mbah Fulan, Wali Fulan. Apa sesungguhnya tujuan ziarah mereka? Ya. Ziarah di dalam Islam perkara yang disunnahkan, tetapi dengan kriteria yang ditetapkan. Ya. Jika tidak, maka masuk ke dalam ziarah yang bid'iyah, yang nantinya akan menyampaikan kepada ziarah yang mana? Syirqiyah, ya, syirik. Di dalam syariat Islam, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Fazuruha fa innaha, yani ziyaratul kubur, tudzakkirukumul maut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. dahulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Ini awal-awal Islam. Kenapa demikian? Ya, dalam rangka untuk yakni pembenahan akidah mereka. Karena termasuk di antara yang dijadikan sesembahan selain Allah oleh orang-orang musyrikin adalah kuburan-kuburan. Kita tahu berhala Latta. Ya. Menurut sebagian ulama dari berhala Latta ini ketika ditelusuri ya, adalah seorang yang dahulunya ketika hidup ya, dia sangat dermawan menyiapkan makanan-makanan untuk orang-orang yang akan berhaji yang melewati rumahnya. Disiapkan secara gratis. Nah, ketika orang ini wafat, maka kuburannya ya, dimuliakan, dipasang di atasnya batu yang sudah diukir, yang akhirnya mereka beriktikaf di sekitar kuburan tadi, diam melakukan zikir-zikir di sekitar kuburan tadi. Sehingga Nabi SAW melarang untuk melakukan ziarah-ziarah dalam rangka untuk penjagaan para sahabatnya ya, dari kemungkinan terjatuh lagi dalam perbuatan kesyirikan itu. Kemudian beliau menyatakan, sekarang, adapun sekarang maka ziarahlah, karena sungguhnya ya, dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Yaitu tujuan dari ziarah kubur yang utama adalah mengingatkan kita kepada kematian. Dan ini tercapai dengan kuburan yang manapun yang kita datangi. Baik itu sampai pun kuburan orang kafir. Ketika kita melihat, melewati, itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Ya, di samping ada syariat yang lain terkait dengan melewati kuburan orang kafir. Ya, ini menyampaikan berita gembira untuk mereka dengan neraka. Ya. Nah, ya. Adapun ketika melewati kuburan muslim, maka disyariatkan untuk kita mengucapkan salam untuk mereka. Dalam hal, sekali lagi, mengingatkan kepada kematian, tercapai kuburan yang manapun, hatta itu kuburan orang-orang kafir. Kemudian menjadi bid'ah kalau ziarah ini ya, sampai pada tingkatan syaddur rihal, yakni menyiapkan perbekalan yang berkonsekuensi safar. Nah, sekarang ziarah-ziarah yang dilakukan oleh sebagian muslimin, rombongan bis ini bis itu, datang dari berbagai tempat, bahkan dari luar pulau. Apa tujuannya sungguhnya? Kalau untuk mengingatkan kepada kematian, berapa banyak kuburan di daerahnya? Baik kuburan muslim ataupun sebaliknya kuburan kafir. Ya. Kan mesti ada suatu tujuan yang lebih daripada itu. Ya, ini apa? Berdoa ataukah mendoakan? Ya. Berdoa untuk penghuni kubur ataukah mendoakan atau berdoa kepada penghuni kubur ataukah mendoakan mereka? Jawabannya kemungkinan besar yang mana? Yang pertama, yakni minta-minta kepada penghuni kubur itu. Karena kalau urusan mendoakan ya, dari manapun seorang muslim ya, misalnya mendoakan Sunan Kalijaga. Baik. Kira-kira kalau kita mendoakan di sini ya Allah, ya, terimalah amal baiknya, ampunilah dosa-dosanya. Sampai ini? Didengar enggak oleh Allah? Atau harus kita datang ke samping kuburan Sunan Kalijaga? Berarti ada sesuatu yang ada di balik itu yang menjadi tujuan mereka sampai harus menyiapkan perbekalan. Dan ini perkara bid'ah. Ya. Dengan melakukan safar-safar untuk melakukan ibadah di suatu tempat. Sehingga sampailah nanti pada perbuatan syirik ketika meminta kepada penghuni kubur itu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengistidraj, ya istilahnya dilulu seperti itu. Semakin sering ziarah semakin lancar rezekinya. Cerita kepada yang lainnya, saya itu setelah saya rajin ziarah itu wah lancar rezekinya. Ya. Orang-orang yang lemah iman, apa saya juga coba ya. Ya di sini sampai pun terkait dengan syafaat, yakni pembelaan dari seorang makhluk untuk yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini tidak akan terjadi kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada pemberi syafaat tersebut. Dan mungkin pada pelajaran yang lain kita sudah mengetahui bahwa syarat terjadinya syafaat itu ada dua, ya. Yang pertama adanya izin dari Allah untuk pemberi syafaat, ya, seperti pada ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Kemudian persyaratan yang kedua, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap yang disyafaati, yang dibela. Yakni yang dibela haruslah seorang yang muwahhid, ya, seorang yang bertauhid bukan musyrik. Ya, kalau orang musyrik, ya, maka tidak akan memberikan manfaat syafaat dari siapapun, syafaat dari malaikat, syafaat dari para nabi, ya, syafaat dari para syuhada. Tidak akan bermanfaat untuk seorang yang musyrik. Di sini juga menunjukkan bagaimana keutamaan tauhid, cuman di antaranya tauhid akan menjadi sebab dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat dari para pemberi syafaat terhadap orang yang bertauhid tadi. Baik, Allahu taala alam. Ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.